Berlaku untuk perempuan, berarti laki-laki tidak tersangkutan dengan bab ini. Kok tidak tersangkutan? Baik, mungkin saudara kita ini belum terlalu fasih belajar bahasa Indonesia. Ya, barangkali beliau ada keturunan Belanda gitu toh. Nah, ini pemahaman yang keliru. Hadis ini berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan kaum wanita, litaglib, karena ini yang paling sering terjadi pada mereka. Umumnya laki-laki lebih tegar dalam menghadapi musibah. Walaupun hatinya remuk redam, ya, pecah berkeping-keping, tapi tidak dia tampakkan. Ikhanifidina azaniyallahu wa'iyakum, paling dia hanya menangis dengan tangisan rahmat tanpa suara, ikhanifidina azaniyallahu wa'iyakum, atau bahkan menangis tanpa tetesan air mata. Laki-laki, ya toh. Tapi kalau ada laki-laki yang modelnya kama hadza, ketika diberi kabar, ya akhi, saudaramu meninggal dunia. Siapa? Fulan. Ternyata sepupu. Bukan saudara kandung. Juga bukan ayahnya, bukan ibunya. Sepupu. Ditelisik lagi, sepupu 3 kali. Tiba-tiba dia gulung-gulung, ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, dari tangga lantai 3 sampai basement. Gulung-gulung, ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, nangis, teriak-teriak, tampar pipi, pukul tembok. Ya, kemudian nyebur di kolam bak mandi, ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, teriakan histeris. Ini laki-laki KW. Niaha. Ya, jangan salah, jangan antum kira ini hanya berlaku untuk kaum wanita. Laki-laki pun masuk. Disebutkan kaum wanita karena memang yang sering dijumpai itu pada kaum wanita. Karena mereka cenderung sensitif perasaannya, lembut hatinya, ya kan? Dan kebanyakan kaum wanita itu ekspresif, suka mengekspresikan perasaannya. Kalau laki-laki kan cenderung menyembunyikan. Ya toh? Ya benda, aywa, yang biasa nih malu-malu kucing, ya itu laki-laki. Makanya banyak laki-laki itu jadi kucing garong. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya lah, karena dia suka menyembunyikan. Tapi kalau wanita itu suka mengekspresikan, ya kan? Sehingga jangan kaget kalau wanita itu suka ngomel-ngomel sebelum berpikir. Ya, ya toh, itu sekedar mengekspresikan perasaan yang ada dalam hatinya. Perasaan enggak suka, perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan benci, itu diungkapkan dengan kata-kata. Ya toh? Ada yang cuman datar, ada yang naik turun, ya, ada rimenya. Bahkan ada yang merocos kayak knalpot Vespa. Itu kaum wanita. Nah, karena tabiat mereka yang seperti itu, seringkalinya niyahah terjadi pada kaum wanita. Maka lafaz hadisnya banyak menggunakan dhamir mu'annas. Bisa diwahami? Tapi itu bukan berarti hukum khusus untuk wanita. Kemudian laki-laki tidak berlaku hadis tadi. Salah. Ya kan? Kalau sampai ada laki-laki yang perilakunya seperti wanita, ini berarti perlu dicek ini 100% laki-laki atau enggak ini. Jangan-jangan super kopi ini laki-lakinya ini. Sadi wami? Nah, laki-laki itu tegar, kuat. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Secara fisik, mental, ya, laki-laki itu lebih tegar, lebih kuat. Fisik laki-laki lebih kuat. Ya kan? Lebih kuat. Kemudian mental harusnya lebih kuat. Jangan sampai antum menjadi laki-laki yang gede, kuat, sangar, tapi hatinya Hello Kitty. Ya, tampang militer, hati Hello Kitty. Aib, Mas. Sadi wawi? Ha kada ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Barakallahu fiik.